sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan yang tidak layak untuk seorang ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah assalamu ala Allah. Keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan kenapa seorang tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak perlu didoakan. Ya, tidak perlu didoakan dengan keselamatan. Karena dialah yang memiliki keselamatan dan yang memberikan keselamatan kepada makhluk. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam. Yakni Allah Subhanahu wa taala salimun min kulli naqsin. Selamat atas segala macam bentuk kekurangan. Kita lanjutkan ke poin berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Habibullah. Wa minal alfadhi allati la tajuzu an tuqala fi haqqillahi ta'ala Allahumma firli in syi'ta. Dan di antara lafaz-lafaz atau ucapan-ucapan yang tidaklah pantas untuk seorang ucapkan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala adalah Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah diriku apabila Engkau berkehendak. Ya, ampunilah diriku apabila Engkau berkehendak. Dan yang semisal ini ya, banyak kita jumpai ucapan-ucapan seperti ini. Seperti seorang mengatakan ya Allah, ya rahmatilah aku kalau Engkau berkehendak. Ada juga yang masyhur di tengah-tengah masyarakat seperti ucapan ya Allah, ya aku tidak layak ya ke surga-Mu, dan aku pula tidak sanggup untuk menghuni neraka-Mu. Ya, ucapan-ucapan seperti ini, ucapan-ucapan yang tidaklah pantas untuk seorang ucapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan beberapa hikmah atau alasan kenapa ucapan ini tidak boleh diucapkan oleh seorang muslim. Fatalaba al-hajata minallah fatuliba al-hajatu minallah la yu'allaku 'alal masyiah. Maka dicarinya sebuah kepentingan, kebutuhan, hajah. Nah, dipinta hanya sebuah kepentingan ya atau kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah dikaitkan dengan kehendak. Ya. Wa innama yajzimu bihi. Akan tetapi seorang diperintah tatkala dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dengan cara yang pasti, yang jazm, tidak setengah-setengah, tidak mengaitkannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan sesuatu tidak ada yang memaksa Allah. Ya, tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu kepada makhluk, maka oleh sebab itu tatkala seorang itu meminta sesuatu, maka mintalah dengan pasti, ya, dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Wa fi sahihi, di dalam sahih, yakni dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam sahih keduanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yakulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alah fa innallaha la mustakriha lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakulanna ahadukum, janganlah sekali-kali ya, salah seorang dari kalian mengatakan. Di sini larangannya sangat keras. Dari mana qarinahnya? Dari sisi di sini disebutkan ada nun taukid. Di dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, di antara faedah nun taukid itu untuk penegas. Ya, untuk na'am menegaskan sebuah makna, menguatkan sebuah makna. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku apabila engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah diriku apabila engkau berkehendak. Liya'zimil masalah. Hendaklah seorang takala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, mintalah dengan kepastian, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kemantapan. Fa innallaha la mustakriha lahu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah dipaksa. Ya. Wali muslimin dalam Sahih Al-Imam Muslim disebutkan, wal yu'zimi rahbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu. Hendaklah seseorang itu ya membesarkan atau menguatkan ya keinginannya, permintaannya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganggap besar sesuatu yang dia minta. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya ya setengah-setengah, ya Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan setengah-setengah. Ya, kalau hambanya penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Ya, apalagi takala kita berdoa. Di antara sebab dari sebab dikabulkannya doa yang disebutkan oleh para ulama, ya, di samping doa tersebut adalah na'am diucapkan atau dilaksanakan dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada unsur di dalamnya memutus silaturahmi, ya, tidak ada di dalamnya unsur dosa, ya, maka insyaallah ta'ala ya, doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama dari sebab-sebab dikabulkannya doa adalah seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Ya, dengan penuh kemantapan. Ya, tidak setengah-setengah. Ya, karena di antara sebab ya, kenapa doa seorang sampai saat ini itu tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi takala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kurang yakin. Ya, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan persangkaan hambanya. Kemudian wan nahyu an dzalika li amroin. Dan larangan, kenapa seorang itu dilarang untuk mengucapkan ya Allah ampunilah ya dosaku apabila engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah diriku apabila engkau menghendaki, atau yang semisal dengan ini. Ya, meminta sesuatu kepada Allah dikaitkan dengan kehendak. Maka yang seperti ini tidaklah boleh atau tidaklah pantas untuk seorang ya, ucapkan. Kenapa? Ada dua sisi atau dua alasan yang disebutkan oleh mu'alib di sini. Yang pertama, al-awwal annallaha subhanahu la mukriha lahu 'alal fi'li. Sisi yang pertama, alasan yang pertama, kenapa ucapan yang seperti ini tidaklah pantas ya untuk seorang ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dipaksa apabila Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan sesuatu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan yang dia kehendaki. Wa inna ma huwa yaf'alu ma yurid. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak terjadi, maka tidak terjadi. Ya, inna ma amruhu Idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, ya, menginginkan sesuatu untuk terjadi, maka cukup bagi Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka terjadilah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Ya, kemustahilan itu tidak ada di sisi Allah. Ya, kemustahilan hanya ada pada makhluk. Ya, hanya ada pada makhluk. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Ya, mustahil ada manusia yang bisa menciptakannya. Ya, sebagiannya atau sekian persennya, tidak ada yang bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah, ya, nah, untuk menciptakan alam semesta ini. Begitu juga sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan alam semesta ini nanti dengan ditegakkannya hari kiamat. Begitu pula sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia, ya, yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ditiup sangkakala oleh malaikat, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan, ya, manusia, ya, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Ya, Allah mampu membangkitkannya. Ya, Allah mampu untuk menghidupkannya kembali. Allah mampu untuk menghidupkan, ya, sesuatu yang telah mati. Ya. Jadi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Ya, yang mustahil itu hanya ada di sisi makhluk. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa, ya, na'am, menciptakan seorang manusia tanpa ayah. Ya, tapi kalau manusia mustahil. Mustahil, ya, di sisi manusia. Tidak ada sampai saat ini seorang wanita, ya, bisa, ya, melahirkan, ya, tanpa ayah atau tanpa, ya, sperma ayahnya. Ya. Mustahil. Kalau dia ingin punya anak, ya harus menikah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada mustahil. Contohnya apa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa alaihi salam, siapa ayahnya? Tidak ada. Ya. Dia hanya dilahirkan oleh seorang ibu yang menjaga kesuciannya, tidak berbuat serong. Ya, tidak berbuat, ya, fahisyah. Tapi betul-betul dikaruniakan anak tanpa seorang ayah. Ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Ya, membangkitkan orang yang telah mati. Jadi tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemustahilan hanya ada pada makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala apabila, ya, ingin melakukan sesuatu, ya, sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya, sesuai dengan yang Dia kehendaki. Bi khilafil abdi, dan ini berbeda dengan manusia. Fa innahu qad yaf'alu syai'a wa huwa karihun. Walakin yaf'aluhu li khaufin aw raja'in min ahadin. Wallahu laisa kadzalik. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Karena sungguhnya manusia terkadang melakukan sesuatu, dia terpaksa melakukannya. Ya, dia melakukannya itu mungkin karena takut. Ya, kalau dia tidak melakukan, dia akan diancam. Ya, nah, akan mungkin, ya, diberikan sesuatu yang dia tidak inginkan sehingga dia harus melakukannya. Atau dia melakukan sesuatu, ya, karena terpaksa. Aurajain, karena ingin mengharapkan sesuatu, ya, terpaksa melakukannya karena ada tujuan, ada tendensi tertentu, ya, sehingga dia lakukan. Ya. Wallahu laisa kadzalik. Adapun Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan sesuatu tidak seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan ini itu. Ya, semua perbuatan Allah tidak ada yang memerintah. Ya, tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang bisa mencelakakan Allah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak melakukannya. Dan tidak ada pula yang bisa merugikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tatkala seorang berdoa, ya Allah, ya ampunilah dosaku kalau Engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya, kalau engkau menghendaki yang seperti ini, ya, tidaklah pantas untuk seorang ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala melakukan sesuatu tidak ada yang memaksa. Ya, pinta seadanya. Ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Ya Allah rahmatilah aku dengan rahmat yang luas. Ya, pinta seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya, tatkala kita meminta surga, jangan tanggung-tanggung. Ya, mintalah surga Al-Firdaus. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, surga itu memiliki 8 pintu. Ya, dan diantara dan nama-nama surga ada nama Ar-Rayyan dan yang lainnya. Ada diantara surga itu yang paling bagus, yang paling tinggi, yang paling mewah. Ya, kalau kita minta surga, jangan tanggung-tanggung. Ya, mintalah sekalian surga yang paling bagus, ya, surga Firdaus. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ya. Dan seorang akan mendapatkan tingkatan surga sesuai dengan amalannya. Ya. Seorang akan mendapatkan, ya, surga posisinya di mana, di surga mana, dan semua surga itu baik, tidak ada sedikit pun, ya, kesulitan, kesengsaraan, tidak ada sama sekali. Maka disebutkan oleh para ulama, ya, di surga nanti tidak ada lagi wanita yang haid. Jangan dipikir di surga wanita masih haid, enggak. Tidak ada sama sekali. Buang ingus pun enggak ada. Buang kotoran pun enggak ada. Ya, jangan dipikir kalau nanti di surga pengen makan ini, ya, sekenyang-kenyangnya. Itu pun ketika kita menginginkan buah-buahan langsung datang. Langsung ada, tinggal ngambil. Jangan dikira nanti kalau anak makannya banyak, wah, khawatir nanti sakit perut di surga. Repot nanti. Ya, tidak seperti itu. Ya, jangan dipikir seperti itu. Tidak sama sekali. Ya, kita di surga tidak mengalami sedikit pun kesulitan. Tidak ada lagi penyakit. Mau buang air besar, mau buang air kecil, takut nanti kalau makan yang apa? Makan kambing nanti tekanan, ya, enggak ada di surga. Ya, nanti takut naik gulanya, ya. Itu enggak ada sama sekali. Ya, di surga semuanya kenikmatan. Ya, semuanya kenikmatan. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. A'addahallahu, ya, lil mujahidina fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya, surga yang memiliki 100 tingkatan itu bagi orang-orang yang berjuang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajatain kama baina sama wal ard. Dan antara satu derajat dengan derajat berikutnya, di antara dua tingkatan itu, itu sebagaimana, ya, jarak antara langit dan bumi. Ya, masya Allah, ya, luas sekali berarti. Ya, untuk bayangkan, kita nggak tahu berapa, ya, berapa mil atau berapa kilometer, ya, jarak antara bumi ini sampai langit pertama. Ya, nah, bayangkan, ya, nah, sangat luas sekali surga itu, ya, alangkah bahagianya seorang, ya, tatkala nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga, ya, nah, kita berdoa semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdausah. Maka apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga, maka mintalah surga Firdaus. Jadi jangan nanggung-nanggung kalau minta itu. Ya, jadi kalau kita berdoa, jangan dikira Allah itu, ya, akan mengasih sesuatu itu terpaksa. atau seperti manusia, ya, perhitungan, tidak. Ya, nah, jangan disamakan, jangan dikiaskan. Allah Subhanahu Wa Taala takala mengasihi hambanya, memberikan sesuatu kepada hambanya itu penuh perhitungan. Jadi hitung untung ruginya, tidak. Kalau manusia mungkin ya, mau bersedekah hitung dulu ini untung ruginya, ya kan? Kalau anak sedekahkan semua nanti untuk anak istri makan apa, ya kan? Nah, kalau anak sedekahkan segini nanti ya usaha anak bagaimana? Ya, untung rugi kalau manusia, ya untung rugi. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kerugian sama sekali. Tak kala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada hambanya, ya, dan banyak, ya, itu tidak sama sekali mengurangi kerajaan Allah, kekayaan Allah. Allah Maha Kaya, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Ya, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, ya mintalah yang banyak sekalian, ya. Kalau kita ingin minta anak, mintalah anak yang banyak. Jangan minta ya Allah karuniakanlah anak dua saja, ya. Ya, dua saja jadilah, ini kan. Enggak usah banyak-banyak. Nah, khawatir nanti ketika dikasih dua, yang ketiga terus meninggal. Kayak mana misalnya? Antum sudah dapat dua, ternyata berubah pikiran, anak pengen tiga lah, pengen empat. Karena dulu pernah berdoa minta dua saja. Mau ketiga tak jadi-jadi, ya. Mau yang ketiga tak jadi-jadi. Ya Allah misalnya, ya berikanlah aku rumah seadanya, gubuk pun jadilah. Ya ternyata Allah kabulkan, ternyata dapat gubuk dia, ya. Nah sesuai dengan permintaannya. Coba dulu minta lah, ya Allah, ya berikanlah anak rumah yang besar. Dan ini termasuk pula kebahagiaan seorang Muslim. Arba'un minas sa'adah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat perkara yang termasuk kebahagiaan seorang muslim di dunia. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-makanul wasi', rumah yang luas, yang besar. Ya. Jadi termasuk keutamaan. Ya. Maka tak kala kita meminta kepada Allah, Allah itu Maha Kaya. Ya, Maha Kaya. Jadi mintalah. Ya, kalau mau minta istri sekalian minta istri yang baik. Ya Allah, ya. Naam, berikanlah anak istri yang cantik, yang soleh, yang kaya raya misalnya kan. Nah, seperti itu. Ya, jangan minta kepada Allah misalnya ya Allah karuniakanlah anak seorang wanita. Yang penting wanita, ya. Yang penting dia wanita bukan laki-laki. Ya. Dikasih sekalian yang seadanya, ya. Naam, nanti protes pula. Ya, jadi mintalah, ya, dengan sebaik mungkin, ya. Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala surga, ya, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Ya, surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa alal jannah. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang tengah-tengah. Ya, dan yang paling tingginya. Kemudian fauqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu ada arsy singgasana ar-rahman. Ya. Jadi di atas surga Firdaus yang paling tinggi ini itulah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Di situlah Allah Subhanahu wa taala berdiam diri. Ya. Nah, dari sini pula diambil faedah bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, ya, di atas langit. Dan ini sesuai dengan firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekian banyak ayat, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan hal ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa fi sab'ati mawadhi'ah. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, beliau menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa fi sab'ati mawadhi'ah. Ya, Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa. Dan mana istiwa yang disebutkan oleh para ulama adalah 'ala wartafa'a wa su'ada wastaqarra. Itu Allah Subhanahu wa taala itu tetap tinggi di atas langit. Ya, jadi keberadaan Allah itu di atas langit. Ya, bukan makna istawa di sini istaula, karena ada sebagian firqah yang mentakwil ayat ini. Mereka masukkan satu huruf istawa, mereka selipkan satu huruf istaula, sehingga maknanya berbeda. Ya, nah berbeda. Ya, nah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi dari hadis yang telah kita sebutkan, keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas langit. Ya, adapun, ya Allah Subhanahu Wa Taala, naam di antara sifatnya adalah naam maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi naam Allah itu tetap satu di atas langit. Adapun yang di mana-mananya itu adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah menjangkau segala titik, segala sudut, segala penjuru yang ada di muka bumi ini, baik di kutub utara, kutub selatan, ya di benua mana saja pun, ya di muka bumi ini tidak ada yang luput dari ilmu Allah, dari penglihatan Allah, dari pantauan Allah. Nah, semuanya, ya, nah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sisi yang kedua, nah kenapa seorang tidaklah boleh, tidaklah pantas bagi dirinya untuk mengucapkan ya Allah rahmatilah diriku kalau engkau menghendaki, ya Allah ampunilah dosaku kalau engkau menghendaki, yang seperti ini tidak boleh. Alasan yang kedua, annat ta'liqah 'alal masyiah yadullu 'ala futurin fi talabi wa qillati rahbatin fi. Sisi yang kedua, alasan yang kedua, karena ya at-ta'liqah 'alal masyiah, mengaitkan sesuatu terhadap kehendak, itu menunjukkan lemahnya permintaan seorang itu, ya, dan sedikitnya harapannya, ya. Jadi tak kala dia berdoa kepada Allah, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau menghendaki, ya Allah ampunilah dosaku kalau engkau menghendaki, ini menunjukkan hatinya itu lemah. Dia meminta kepada Allah itu tidak yakin. Tidak yakin dia dikabulkan atau tidak. Sama seperti ucapan seorang yang mau pinjam duit, mau ngutang misalnya. Dia butuh sebenarnya sama duit. Ya, mungkin jaga gengsi, ya. Padahal butuh sekali. Ngomong dia sama temannya, ya, mau pinjam duit. Kalau mau ya pinjam, kalau antum mau ya silakan pinjami. Kalau tidak mau juga ya masih ada yang lain lah. Nah, bukan hanya antum lah. Nah, ya seperti itu. Padahal dalam hatinya, kalau bisa dipinjamilah. Enggak ada tempat lagi soalnya. Ana sudah tidak dipercaya lagi soalnya. Minjam ke sekulan tidak bisa. Minjam ke si Alan tidak bisa. Ya kecuali antum aja dalam hatinya. Tapi masih jaga gengsi dia. Ya jaga gengsi. Nah, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah bisa seperti ini. Tidaklah bisa disamakan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah dengan pasti. Ya, maka mintalah dengan penuh dengan keyakinan, kemantapan. Ya. Dan di antara sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara sebab dari sebab terkabulkannya doa yang disebutkan oleh para ulama adalah keyakinan seorang di dalam berdoa. Ya, keyakinan seorang di dalam berdoa. Kalau antum betul-betul yakin dengan permintaan antum, dengan doa antum, Pak, insya Allah, ya, kalau tidak ada aral melintang, tidak ada dosa, ya, yang antum perbuat, ya, tidak ada makanan yang haram yang antum makan, tidak ada pakaian yang haram yang antum pakai, tidak ada sesuatu yang haram, dan juga tidak ada unsur memutus silaturahmi, kalau betul-betul antum meminta sesuatu dengan penuh keyakinan, Allah kabulkan. Yang jadi masalah terkadang manusia itu meminta setengah-setengah, kurang yakin, ya, kurang sabar juga, ya. Fa in hasala wa illa, ya. Nah, istahna anhu. Kalau dikabulkan, ya. Nah, diterima. Kalau tidak, sudah, ya. Istahna anhu, dia merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala adamil iftiqari ila Allah. Maka ini menunjukkan ya, tidak adanya, tidak butuhnya atau kurang butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya seharusnya na'am kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ikatan hati kita, ikatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah sangat kuat. Ya. Na'am, haruslah sangat kuat. Ya. Jangan hanya kita terikat sesama keluarga yang hubungannya sangat kuat. Ya, tapi yang paling penting yang harus kita kuatkan ya adalah ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena ikatan kita kepada keluarga kita, nah, yang kita harapkan pertolongannya, ya, kalau kita ada sesuatu kan yang kita harapkan yang paling pertama, yang paling terdepan menolong itu keluarga, belum orang lain. Ya, tapi jangan lupakan pula ya ikatan kita kepada Allah. Ya, karena tidak mesti kita punya ikatan dengan keluarga itu menolong kita. Ya, itu menolong kita. Ya, betapa banyak kita memiliki ikatan keluarga, saudara kandung, ya, adik kandung, kakak kandung, paman sendiri. Ketika kita mengalami musibah, ya, ketika kita butuh ternyata tidak menolong pula. Lalu siapa yang akan menolong kita? Ya. Nah, yang menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Ya, jadi jangan na'am kita hanya menguatkan ikatan kita kepada keluarga kita. Yang paling penting adalah ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengalami kesulitan, ya takala kita betul-betul butuh kepada pertolongan, ya maka Allah lah yang akan menolongmu. Sebagai contoh misalnya, ya kita sedang safar misalnya, meninggalkan keluarga kita. Ya, jauh nan jauh di sana sendirian. Kita mengalami musibah. Ya, apakah bisa secepat itu, secepat kilat keluarga kita yang di kampung kita bisa menolong kita? Tidak sama sekali. Ya. Nah, yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan sebab Allah Subhanahu wa taala datangkan orang yang peduli dengan kita. Ya. Nah, lebih-lebih nanti di alam kubur. Lebih-lebih di alam kubur. Ya, kita tinggal sendirian di alam barzakh. Lalu siapa yang menolong? Ya, antum mengharapkan keluarga antum. Ya, yang banyak itu. Ya. Yang na'am memiliki posisi di dunia mungkin ya seorang pejabat, seorang gubernur atau seorang menteri misalnya. Apakah dia bisa menolong antum ketika dalam kubur? Tidak sama sekali. Antum tinggal sendirian dalam kubur. Ya. Yang bisa menolong antum adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya hendaklah kita bukan hanya yang menguatkan ikatan kita ya, kepada keluarga kita. Yang paling penting adalah kuatkanlah ya ikatan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua sisi inilah ya kenapa seorang tidaklah pantas untuk mengucapkan ya Allah ampunilah dosaku kalau Engkau menghendaki. Ya Allah rahmatilah diriku kalau Engkau menghendaki. Yang seperti ini tidaklah boleh ya kita ucapkan. Kalau kita mau meminta sesuatu, mintalah dengan pasti. Jangan dibatasi dengan kehendak. Ya, mintalah sebanyak-banyaknya, mintalah seluas-luasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu tidak ada yang memaksa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan sesuatu yang mungkin kita anggap mustahil. Ya, yang mungkin kita anggap mustahil. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Ya. Sisi yang kedua, ya kenapa kita dilarang untuk mengucapkan seperti itu? Karena itu menunjukkan lemahnya permintaan kita, lemahnya ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara sebab sebagaimana telah kita sebutkan dari sebab dikabulkannya doa adalah kuatnya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayati Muslimin al-amru bi ta'zimi talab, dan di dalam riwayat Imam Muslim ya di antara faedah hadis itu adalah perintah untuk kita ya, menguatkan atau membesarkan permintaan, ya, tidak mengecilkan permintaan, tidak membatasi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya menjadikan besar sesuatu yang dia minta. Karena dia sendiri yang membatasi. Dia mintanya sedikit, Allah kasih sedikit. Ya. Dia mintanya ya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Aila yakburu 'alaihi subhanahu wala yu'siruhu wa laisa indahu bi'adzim. Ini Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah akan menganggap besar ya sesuatu tersebut. Wa laisa indahu bi'adzim, dan tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu perkara yang berat. Ya. Semuanya maha mudah. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.